إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan pembahasan tentang surah Al-Fatihah, sebuah risalah yang banyak faedah dari Asy-Syaikh Dr. Salim bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Pembahasan yang keenam, tafsir ayat Al-Fatihah. Sampai sini. Ya. Soal pembahasan kelima. Maksud saya di sini. Pembahasan yang kelima, sahul isti'adah wal basmalah. Isti'adah sudah ya? طيب قال حفظه الله تعالى شرح الاستعاذة والبسملة penjelasan tentang al-isti'adha memohon perlindungan wal-basmalati dan bismillahirrahmanirrahim atau basmalah أنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Adapun kalimat أعوذ, aku berlindung, billahi kepada Allah, من الشيطان dari setan الرجيم yang terkutuk. فهذا قطعا ليست من الفاتحة. Adapun kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim adalah penggalan kalimat laisat minal Fatihah, tidak termasuk di dalam surah Al-Fatihah. Wa innama yu'ta bil isti'adzah, kalimat al-isti'adzah itu datang ataupun ada amalan sebagai bentuk pengamalan, sebagai bentuk pengalaman biqaulihi ta'ala, pengalaman terhadap pengamalan terhadap firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 98. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, berfirman, fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'ta, apabila engkau membaca al-qur'ana, membaca al-qur'an, fasta'iz, maka hendaklah meminta perlindungan. Fasta'iz, hendaklah meminta perlindungan. Billahi, kepada Allah. Minasyaitonir rajim, dari setan ar-rajim yang terkutuk. Qala fa'idha aradal muslimu ayyakra'al qur'ana, apabila seorang muslim hendak membaca Al-Quran, fa'innahu, maka sesungguhnya ia, yasta'idhu billahi, hendaklah dia memohon perlindungan. Memohon perlindungan kepada Allah. Minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Fi bidayati qira'atihi, yaitu saat memulai qira'atihi, bacaannya. Wa makna a'udhu, makna a'udhu, al-taji'u ilallahi jalla wa'ala. Makna a'udhu, al-taji'u, aku atau saya memohon perlindungan, memohon penjagaan, ilallahi, kepada Allah jalla wa'ala, yang maha agung dan maha tinggi. Wa ahtami bihi min hadzal adu, wa ahtami, dan aku membentengi, memohon, ya, membentengi, menjaga, penjagaan, ya, memohon kepada Allah min hadzal adu, dari musuh ini. Ya, kita ketahui syaitan itu disebut sebagai aduwukum, musuh kalian. Fal'audhu huwa al-iltija'u ila Allahi minasyaitan. Maka al-audhu itu adalah al-iltija'u, yaitu perlindungan, ila Allahi minasyaitan, perlindungan kepada Allah dari setan. Wasyaitanu, adapun yang dimaksud, wa syaitanu al-muradu bihi, adapun yang dimaksud dengan syaitan di sini, kullu maridin 'atin minal insi wal jin wad dawab. Kullu maridin 'atin, setiap yang durhaka, setiap yang membantah, baik itu minal ins, dari kalangan manusia, wal jin, ataupun jin, wad dawab, atau seluruh yang melata di muka bumi ini. As-syaitan, dari mansyata syai'u idza stadda, dikatakan syaitan apabila syata syai'u idza stadda, segala sesuatu yang istadda, berlebihan, sesuatu yang istadda, sadid, yang melampaui keras. Au man satana idza ba'uda, atau sesuatu yang idza ba'uda, apabila menjauh atau jauh. Li'anna syaitan, karena setan itu ba'idun minal khair, dikatakan ba'uda, sesuatu yang jauh, li'anna syaitan, karena setan itu ba'idun minal khair, dia jauh dari kebaikan. Jadi setan, dia dikatakan satana, dari kata satana, idza ba'uda, apabila jauh. Nah, setan dikatakan jauh karena dia ba'idun minal khair. Dikatakan syatona karena dia ba'idun minal khair, jauh dari kebaikan. Ar-rajim, kemudian kata ar-rajim, as-syaitan, minas syaitanir rajim. Ar-rajimu fa'ilun, ar-rajim فعيل بمعنى مفعول. فعيل يعني kata kerja yang maknanya maf'ulun. Kata kerja yang maknanya maf'ulun. Ay marjumun. Artinya dikutuk. Atau dilempari. Makna harfiahnya dilempari. Kenapa dikatakan al-marjum? Arti harfiahnya dilempari. Atau dikutuk. Li'anna syayatin. Karena setan-setan itu turjamu bisuhubi minas sama. Karena setan-setan itu dilempari dengan panah-panah api minas sama dari langit. Fala yastariquna sam'a. Maka janganlah kalian, janganlah, maka tidaklah mereka itu mencuri dengar. Mereka menguping. Mencuri dengar. Waturjamu kadzalik bi dzikrillah subhanahu wa ta'ala, maka ia dilempari juga dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi menangkal serangan syaitan di antaranya dengan memperbanyak zikir. Menangkal serangan syaitan di antaranya dengan memperbanyak zikir. Makanya di dalam hadis yang sahih, tatkala seseorang marah, tatkala seseorang terpicu emosinya, kemudian marah, maka apa tuntunan dari Nabi SAW? Tuntunan dari Nabi SAW diantaranya adalah berta'awud. Berta'awud, yaitu memohon perlindungan dari syaitan yang terkutuk. Nah ini makna isti'adzah. Dengan isti'adzah, memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berarti ia berzikir. Berarti ia zikrullah. Ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu upaya dari menangkal serangan syaitan yang terkutuk. Qala fa syaitanu marjumun. Maka syaitan itu dilempari. Dikutuk. Nah, kalau di sini artinya dikutuk. Karena kalimat berikutnya bimakna pengertiannya annahu matrudun, karena dia adalah setan ini matrudun yang diusir. Wa mub'adun 'anil khair, dan dijauhkan dari kebaikan. Matrudun, dia adalah makhluk yang diusir. Wa mub'adun, dan dijauhkan. Anil khair, dari kebaikan. Qala fal muslimu ya'tasimu bi rabbihi. Maka seorang muslim ya'tasimu bi rabbihi, hendaknya ia melakukan penjagaan. Dengan apa? Meminta penjagaan kepada Rabbnya. Wa yaltaji'u ilaih, dan memohon perlindungan. Perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala min hadza syaitan, dari syaitan yang terkutuk ini. La'alla yadurruhu, kalau tidak maka syaitan itu akan membahayakan. Syaitan itu akan membahayakan. Wa yasta'idu bihi min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Maka hendaklah seseorang atau seorang muslim memohon perlindungan kepada Allah min hamzihi, dari godaan syaitan. Wa nafkhihi, dan dari tiupannya, bisikannya. Wa nafthih, wa nafthih, dan dari semburan lidahnya, dari semburan ludahnya. Wa radda fil isti'adzah, wa radda fi isti'adzati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah waris dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang memohon pertolongan, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari syaitan yang terkutuk ini. Disebutkan di sini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam catatan kaki disebutkan kama fi hadis al-isti'adah fi shalah an Abi Sa'id al-Khudri, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, yaitu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat. Qala wal hamdu al-muradu bihi as-sar'u li'anna syaitanu yasra'u al-insana ahyana fayujannu wa yatakhabbatu. As-sar'u arti-artiannya adalah orang yang sakit ayan. Orang yang sakit ayan itu seperti orang yang sakit ayan. Dia tidak sadar, dia kejang-kejang seperti orang yang kemasukan kesurupan atau kemasukan setan. Wal hamdu al-muradu bihi as-sar'u li'anna syaitan yasra'ul insan, karena syaitan itu menjadikan seorang al-insan ahyanan, kadang-kadang menjadikan seseorang itu menjadi gila. Fayujannu wa yatakhabbatu, artinya maknanya sinonim muhatif, yaitu buat fayujannu menjadikan junun, gila. Fa isabatul junun hadhihi minasyaitan, maka seseorang yang tertimpa dengan al-junun, gila, maka ini termasuk dari gangguan setan. Kalau meneliti proses seseorang gila, sebelum gila nih, proses gila itu biasanya tinjauan medis konflik kejiwaan, psikisnya terganggu. Orang-orang yang gila di antaranya gejalanya itu dia menarik diri dari lingkungan, mengunci diri di kamar, kemudian terputus orientasi dengan lingkungan. Ini proses setan menarik seseorang untuk kemudian jadi dia gila, kemudian berpikir was-was dan seterusnya. Itu setan. Maka dikatakan di sini fa isabatul junun hadhihi minasyaitan. Setan yang membisik-bisikkan ke dalam hati sehingga orang itu kemudian lebih mengisolasi diri. Bukan isolasi karantina. Itu normal. Tapi ini isolasi karena proses kejiwaan. Jadi dia tidak mau. Bahkan kalau ada orang itu dianggap dia menafsirkan keberadaan orang itu, membayangkan pada dirinya waham orang ini mau meracun dirinya. Kalau orang ini ngasih makanan, jangan-jangan makanan ini mengandung racun. Nah, begitu setan membuat pikiran-pikiran di dalam pada diri seseorang. Nah, ini dikatakan al-junun. Seseorang tertimpa al-junun itu adalah dari setan awal prosesnya. Nah, nanti setelah itu fisiologisnya, apakah sarafnya, apakah otaknya, apakah lain-lainnya, konflik dan seterusnya, itu proses berikutnya. Tetapi awal seseorang menderita gangguan kejiwaan itu adalah karena itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Wa qawluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman allazi yatakhabbatu as-syaitanu min al-mas, surat Al-Baqarah 275, yaitu orang yang berjalan seperti kerasukan atau kemasukan setan. Wal muradu bihi, yang dimaksud adalah as-sar'u, dia mengalami kegilaan. Fa syaitanu yudakhilul insana wa yajri minhu majrad dam, maka syaitan masuk ke dalam diri seseorang, mengalir di dalam aliran darah Adam, di dalam darah seseorang Bani Adam. Dari setan masuk ke dalam saluran darah majrodam, mengalir dengan darah. Wa yasra'uhu ahyanan, maka orang itu pun kadang-kadang gila. Coba kita perhatikan orang yang marah. Orang yang marah itu seperti orang gila. Betul tidak? Pernah marah enggak? Pernah tidak? Hilang kontrol, ya, kendali diri itu hilang orang marah itu. Ya. HP yang ada di depan bisa dilempar. Kalau secara akal waras, HP itu bersalah atau tidak? Tidak. Kenapa dilempar? Ya. Kalau secara akal waras, orang marah, pintu dibanting. Secara logika yang jernih, apa salahnya pintu sehingga kemudian dibanting? Nah, ini junun, orang gila seperti itu. Iya, orang yang marah adalah identik dengan orang gila. Kenapa? Orang gila itu tidak berakal, betul? Tidak menggunakan akalnya. Sekarang ada orang marah menggunakan akalnya? Marah dalam pengertian letupan emosi, ya, mencaci maki, ya, kemudian membanting pintu, menendang dan seterusnya, merusak barang-barang. Kira-kira hal seperti itu masuk akal? Itu perbuatan orang tidak berakal. Sebab setelah nanti dia reda marahnya, dia baru apa? Baru menyesal. Nah, itu berarti akalnya sudah kembali. Mister Junubnya sudah pergi, kan gitu. Nah, itulah ciri khas orang yang marah. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tabdo, la tabdo, la tabdo. Ya. Maka janganlah engkau marah, jangan engkau marah, jangan engkau marah. Kenapa? Karena ketika seseorang itu timbul amarahnya, yang ada adalah letupan-letupan syaitan. Yang ada adalah letupan-letupan syaitan. Maka ketika ada dua orang yang sedang mencaci maki, di dalam hadis Bukhari kalau tidak salah saya baca, ketika ada dua orang yang sedang mencaci maki, yang satu matanya nampak, ya, seperti orang marah kan kelihatan matanya melotot, kemudian yang satu urat lehernya sampai keluar, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang bisa meredakan ini, ada satu ucapan, ada satu bacaan yang bisa meredakan kedua orang ini. Apa itu? Ta'awun, isti'adah, meminta perlindungan, penjagaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari setan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan kepada kita bahwasannya amarah itu dari syaitan. Demikian juga istijal, ketergesa-gesaan itu adalah dari syaitan. Nah, ini upaya-upaya dari kita, upaya-upaya manusiawi yang dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghindari jerat-jerat syaitan, jerat-jerat syaitan yang terputus. Qala wa idza lam yahmilillahu minhu fa innahu yu'dhihi bil wasawis wal awham was-sar'i. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala tidak menjaganya dari gangguan syaitan, fa innahu yu'dhihi bil wasawis, maka syaitan akan mengganggunya dengan apa? Wasawis, waswas. Wal awham, pikiran-pikiran, waham-waham, ya, seperti tadi ada orang yang dia sudah mulai pikiran akal sehatnya sudah hilang, ya, dia bersama orang-orang, dia beranggapan, wah, ini dia disuguhi makan, dia katakan, wah, ini mengandung racun nih, jangan-jangan ini akan meracun saya. Itu sudah wahamnya, waham, ya, melihat orang itu sebagai ancaman. melihat orang sebagai ancaman. Nah itu proses untuk kemudian orang ini menjadi gila. Na'udzubillah. Wasar'i, demikian juga ya, kegilaan. Qala wa naqhu ma'nahu, annahu ma'nahu al-kibr. Li'anna al-kibara minas syaitan, karena kesombongan itu adalah dari setan. Fahuwa alladhi yanfukhu fil insan, yang kesombongan itu akan ditiupkan ke dalam diri seorang manusia. Wa naqhu as-syi'ru, artinya syair. Wa naqhu arti harfiahnya syair. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, was-su'ara'u yattabi'uhumul ghawun. As-su'ara, para penyair itu, yattabi'uhum, mereka itu pengikutnya adalah al-ghawun, orang-orang yang menyimpang. Surat As-Syura, As-Su'ara ayat 224. Fasihru min nafsi syaitan, syair itu adalah dari bisikan syaitan. Illa ma kana min syi'ri thayyib annazi, kecuali syair-syair yang baik, yang bersih ya, bersih dari segala macam hawa nafsu. Fa innahu mamduhun, maka syair-syair yang seperti ini adalah terpuji. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minal bayani la sihran, maka sungguhnya ya, termasuk dari al-bayan adalah sihir. Termasuk dari perkataan yang menarik, penjelasan yang menarik, itu adalah sihir. Wa inna minasy'ri hikamah, dan sesungguhnya termasuk dari syair adalah hikamah, kata-kata bijak. Qala lakinna ghalib asy'ari, akan tetapi pada keumumannya syair itu annahu sayyi', sesungguhnya itu adalah suatu yang buruk. Wa annahu min nafsi syaitan, dan termasuk di antaranya adalah dari hembusan syaitan ini. Wa qila al-muradu bin nafsi as-sihru, maka yang dimaksud dengan bin nafsi di sini adalah as-sihru, sihir, termasuk di antaranya sihir. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa min syarri nafasati fil uqad, wa min syarri, dan dari keburukan, an nafasat, wanita-wanita yang meniupkan, fil uqad, pada bukul-bukul atau ikatannya. Surat Al-Falaq ayat 4. Qala wal isti'adatu mustahabbatun qabla al-qira'ati fi shalah, maka isti'adah hukumnya mustahab. Hukum membaca isti'adah di dalam salat adalah mustahab. Wa fi ghairiha, dan di selainnya. Liqaulihi ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'idha qara'ta al-Qur'ana fasta'id billahi minasyaitanir rajim. Apabila engkau membaca Al-Qur'an, fasta'id billah, maka hendaklah engkau meminta pertolongan kepada Allah, minasyaitanir rajim, dari setan yang terkutuk. Wa hadha mutlaqun, tadkhulu fihi halus shalah wa ghairuha. Di dalam ayat ini, surat apa itu tadi? Di dalam ayat ini, yaitu surat An-Nahl 98, sifatnya mutlak. Mutlak itu tidak terbatas di saat seseorang sholat saja. Tadkhulu fihi halus shalah wa ghairuha, termasuk orang itu sedang sholat atau sedang dalam keadaan yang lainnya di luar sholat. Jadi dituntunkan untuk beristi'adzah. Dituntunkan untuk beristi'adzah. Ini penjelasan tentang al-isti'adzah. Kemudian berikutnya, penjelasan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Al-ba'u lil-isti'anati huruf ba di dalam kalimat bismi, di dalam kata bismi dengan nama bismillah, dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Huruf ba pada kata bismi, ba di depan itu. Ba di depan ini al-ba'u lil-isti'anah, fungsinya adalah untuk al-isti'anah. Ba yang menunjukkan pada permohonan pertolongan. Ba yang menunjukkan pada memohon pertolongan. Wa fihi fi'lun muqaddarun, dan di dalamnya terkandung fi'lun, kata kerja. Muqaddarun, kata kerja yang tidak dinampakkan atau tidak tertulis, kata kerja yang tidak tertulis. Kalau ditulis, kalau ditulis, muqaddar itu artinya ditakdirkan di situ, tapi tidak tampak. Takdiruhu, kalau ditulis, kalau ditulis kata kerjanya, astainu bismillahi, itu kalau ditulis. Astainu bismillahi. Astainu, saya memohon pertolongan. Saya memohon pertolongan. Bismi, dengan menyebut nama. Dengan memohon pertolongan, dengan menyebut nama Allah. Jadi kalau ditulis ada kalimat astainu maknanya. Tapi tulisan yang tanpa, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, subjeknya siapa? Kan tidak dicantumkan di situ. Kalimat bismillahirrahmanirrahim, subjeknya siapa? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Di situ tidak ada fi'il, fa'ilnya tidak ada, subjeknya tidak ada, kata kerjanya. Nah, kalau dituliskan maka kalimat lengkapnya astainu bismillahi, itu apa, takdiruhu. Jadi bentuk bismillahirrahmanirrahim itu muqaddar. Fi'ilnya tidak di cantumkan atau tidak dituliskan. Au atahattanu bismillahi, atau saya memohon penjagaan. Saya membentengi dengan bismillah. Wasmullah mufrad, isim Allah mufrad mudaf ya'umu jami'a asma'illahi ta'ala, yang mudaf dirangkaikan dengan keumuman seluruh nama-nama Allah ta'ala. Ini pembahasan nahwu. Fatakulu, maka engkau akan mengatakan atahattanu wa atabarraku bi asma'illah, saya menjaga dan saya memohon keberkahan bi asma'i, dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Li'anna asma'allah ta'ala mubarakatun, karena nama-nama Allah itu adalah nama-nama yang diberkahi. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tabarakasmu rabbika zil jalali wal ikram. Di sini ada kata-kata tabarakah yang menunjukkan kepada mubarakah, diberkahi. Kalau di terjemahan-terjemahan Al-Quran, diartikannya maha suci. Dengan menyebut nama Rabbmu, zil jalali wal ikram, yang memiliki kemahagungan dan kemuliaan. Surat Ar-Rahman ayat ke-78. Qala, والنبي صلى الله عليه وسلم كان في دعاء الاستفتاح يقول وتبارك اسمك. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa di dalam istiftah. Doa istiftah, doa pembukaan ketika salat. Beliau menyebutkan wa tabaraka smuka. Di situ ada kata-kata tabarak. Maka ismuka, namamu, menunjukkan kepada keberkahan. Fasmullahu, maka nama Allah mubarakun. Maka nama Allah mubarakun, diberkahi. Wa anta tatabarruk bi asma'illah. Dan engkau tatabarruk. Tatabarruk artinya memohon keberkahan. Memohon keberkahan bi asma'illah, dengan menyebut nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Faqauluka, maka engkau mengatakan bismillahi. Maka engkau mengatakan bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Maksudnya apa? Maksudnya tabarruk. Maksudnya tabarruk, memohon keberkahan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada apa yang akan dilakukan oleh saya ini. Dengan apa? Dengan menyebut nama Allah. Al-jar wal-majrur muta'allaqun bimahdzuf. Al-jar dan yang dimajrur terkait kepada yang mahdzuf. Yang mahdzuf yang tidak disantumkan. Ay atabarraku wa astainu bismillah. Ini tambahan lagi. Kalau yang tadi di atas astainu billah, aku memohon pertolongan kepada Allah. Nah, di sini ditambah lagi. Maksud membaca bismillah, maksud membaca basmalah adalah atabarraku, aku memohon keberkahan. Wa astainu dan aku memohon pertolongan. Bismillah, dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa arti penyebutan basmalah? Ketika kita menyebutkan bismillah, dengan menyebut nama Allah, itu maknanya atabarruk, saya memohon keberkahan. Wa astainu, dan saya memohon pertolongan. Itu makna ketika seseorang mengucapkan bismillah. Jadi orang keluar dari rumah bismillah. Berarti apa? Keluar rumah mau kemana? Mau ke pasar. Mau kemana? Mau ke luar kota. Mau mengerjakan sesuatu, mengucapkan bismillah. Mau masak, bismillah. Mau pakai baju, bismillah. Mau apapun, bismillah. Artinya apa? Atabarruk, aku memohon keberkahan. Wa astainu, aku memohon pertolongan. Maka di dalam hadis disebutkan, apabila seseorang ingin memutus penglihatan jin terhadap auratnya ketika ia berada di dalam kamar kecil, di dalam toilet, apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka sebelum masuk toilet membaca bismillah, sehingga jin tidak akan mampu melihat aurat kita. Nah, ucapkan bismillah ketika akan memasuki kamar kecil. Nah, kalimat bismillah itu di setiap aktivitas yang akan kita lakukan, dengan senantiasa menyebut bismillah. Mau tidur, baca doanya apa? Bismika. Berarti dengan bismillah juga. Bismika, dengan menyebut namamu. Siapa yang dimaksud? Mu di sini Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Dan semua doa banyak yang menggunakan kalimat bismillah. Maknanya apa? Maknanya atabarruk wa astainu. saya memohon keberkahan dan saya memohon pertolongan. Itu kesimpulan dari kalimat Bismillah. Qala wa Allahu lafzul jalalah Allah. Alamun alal ilahi al-ma'bud al-haq. Yaitu alam atas al-ilah, yaitu yang diibadahi, disembah al-haq secara hak, secara benar. Wa huwa min a'zami asma'illahi subhanahu wa ta'ala. Dan dia termasuk dari a'zam, seagung-agungnya nama, seagung-agungnya nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu lafzul jalala Allahu maknahu, pengertiannya lafzul jalala Allahu maknanya al-ma'luhu, al-ma'budu, al-ma'luh yang dipertuhankan, yang diilahkan, al-ma'budu yang diibadahi, yang disembah. Min aliha yu'lahu, kata lafzul jalalah Allah dari kalimat aliha yu'lahu. Idza ubida, jika disembah, jika diibadahi. Fahuwa al-ma'bud, maka dia adalah al-ma'bud yang diibadahi, disembah. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah dan maha tinggi. Al-maqsudu fi kulli hajat, yaitu maksud untuk setiap kebutuhan. Ar-Rahman, di dalam Bismillahirrahmanirrahim ada kata Ar-Rahman. Ar-Rahman ismun min asma'illah. Ar-Rahman salah satu nama dari nama-nama Allah. Yatadammanu sifatan min sifatihi, meliputi sifat dari sifat-sifatnya. Wahiyar rahmah, yaitu sifatnya rahmah. Jadi Allah itu nama. Ar-Rahman itu nama. Dari salah satu nama-nama Allah. Ar-Rahman artinya apa? Yang maha pengasih. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama. Allah subhanahu wa ta'ala salah satu namanya adalah Ar-Rahman, yang maha pengasih. Ar-Rahman memiliki nama ini menunjukkan kepada sifatnya. Nama Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahman menunjukkan kepada sifatnya. Sifatnya apa? Rahmah, penyayang, pengasih. Jadi nama Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, sifatnya pengasih, memiliki sifat pengasih. Itu Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama sekaligus memiliki sifatnya. Berbeda dengan manusia, dipanggilnya Rahman, tapi bisa jadi sifatnya bengis, sifatnya kejam, tidak pengasih, tidak penyayang. Itu bedanya. Nama manusia tidak selalu menunjukkan kepada sifatnya. Namanya Ali. Ali itu artinya apa? Tinggi. Bisa jadi orangnya pendek. Betul tidak? Karena nama tidak selalu menunjukkan kepada sifat. Branded tidak selalu menunjukkan kepada kualitas. Ya kan? Betul tidak? Ada nama tapi menjamin kualitas. Bisa. Tapi nama tidak selalu menunjukkan kepada kualitasnya. Kan begitu? Paham ya? Jadi nama Allah itu sekaligus menunjukkan kepada sifatnya. Namanya Ar-Rahman menunjukkan kepada sifatnya Rahman. Berbeda dengan nama manusia, mungkin nama manusia, ya. Namanya Karim dipanggilnya, Karim. Tapi bisa jadi dia orang yang pelit, betul? Bisa jadi dia orang yang pelit. Bisa jadi dia bukan orang yang pemurah, bukan orang yang dermawan. Nah, ini nama seseorang tidak menunjukkan kepada sifatnya. Berbeda dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia menunjukkan kepada sifatnya sekaligus. Qala Ar-Rahim kadzalik, demikian juga nama Ar-Rahim. Ar-Rahmanu War-Rahimu min asma'ih. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu termasuk nama-nama Allah. War-Rahmatu min sifatihi. Artinya Allah memiliki sifat rahmat. Wa kullu ismin min asma'illahi jalla wa ala. Dan setiap nama dari nama-nama Allah jalla wa ala yang maha agung, wa ala dan maha tinggi. Fa innahu, maka sesungguhnya nama-nama itu yatadammanu sifatan, akan meliputi juga sifatnya. Nama-nama itu akan meliputi juga sifatnya. Min sifatihi, dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal farqu baina ar-Rahman wa ar-Rahim. Apa sekarang perbedaannya? Apa sekarang perbedaannya? Ar-Rahman diartikan yang maha pengasih. Ar-Rahim yang maha penyayang. Pengasih penyayang sama tidak? Arti bahasa Indonesia. Kasih dan sayang. Artinya sama tidak? Sama kan? Engkau kekasihku, engkau kesayanganku. Sama tidak? Sama maknanya. Sekarang apa bedanya? Wal farqu baina ar-Rahman war Rahim. Perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sama-sama kalau di bahasa Indonesia artinya maha pengasih, maha penyayang, diartikannya begitu. An-Rahman, sekarang pengertian Ar-Rahman, Dzur-Rahmatil 'Ammah. Ar-Rahman artinya Dzur-Rahmatil 'Ammah, yang memiliki Ar-Rahman, memiliki rahmat, kasih sayang, Al-'Ammah yang sifatnya umum. Umum, umum itu untuk apa? Li jami'il makhluqat, untuk seluruh makhluk. Untuk seluruh makhluk. Jadi Ar-Rahman, sifat rahmahnya ini untuk seluruh makhluk. Wa ammar rahim, adapun Ar-Rahim, fahuwa khasun bil mu'minin. Ar-Rahim khasun bil mu'minin, khusus untuk orang-orang yang beriman. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab, surat Al-Ahzab ayat 43, wa kana bil mu'minina rahima. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan wa kana, dan dia Allah terhadap orang-orang yang beriman rahima, maha penyayang, maha pengasih. Jadi Ar-Rahim adalah maknanya rahmah. Ar-Rahman maknanya rahmah. Paham? Ar-Rahman maknanya rahmah, sayang. Ar-Rahim maknanya rahmah, sayang juga. Tetapi Ar-Rahman sifatnya ammah, li jami'il makhlukat, rahmah untuk seluruh makhluk, baik yang kafir, yang mukmin, baik pohon, baik semuanya, binatang, semuanya. Adapun Ar-Rahim rahmah, tapi rahmah ini untuk siapa? Orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini, subhanakallahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.